بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا، kita masih membahas kaidah yang pertama dari pasal yang ketiga, yaitu tentang dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil yang digunakan untuk menetapkan adalah Alkitab was-Sunnah. Bukan pendapat ulama, pendapat sahabat sekalipun, tetapi penetapannya adalah dengan Alkitab was-Sunnah, tidak dengan selain keduanya. Sehingga apabila ada penetapannya, maka kita tetapkan. Apabila Al-Quran dan Sunnah mentiadakan, menafikan, maka kita nafikan. Dan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah yang tidak ada penetapan dan tidak ada penafian, maka kita diamkan. Kita biarkan lafadznya. Adapun secara makna, maka kita tanya, kita rinci. Kalau maknanya benar, maka secara makna kita terima. Kalau maknanya batil, maka kita tolak. Kemudian setelah itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan rincian dari apa yang disebutkan tadi. Apa saja yang ditetapkan, apa saja yang dinafikan, terus kemudian apa saja yang tidak ada penetapan dan tidak ada penafiannya. Yaitu di antara contoh-contohnya. Di antara apa yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setiap sifat yang diambil dari makna nama. Diambil dari nama, dari makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya apa? Setiap nama terkandung di dalamnya makna sifat. Ya, penetapan sifat dengan mengambil makna yang dikandung dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalil yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis, penetapan apa? Nama. Ya. Dalil yang datang adalah penetapan nama. Terus kemudian dari mana kita mengatakan Maksudnya Allah Ta'ala bersifat demikian dan demikian, yaitu dari makna. Dari makna yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, sifatul ghina. Allah itu maha kaya. Apakah ada di dalam Al-Quran penyebutan lafad ghinaun? Enggak ada. Yang ada adalah apa? Ghaniyun. Ghaniyun itu bukan sifat, itu nama. Ya. Tapi kenapa kita menetapkan Allah memiliki sifatul ghina, kaya? Karena diambil dari makna nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Jelas ya? Atau sifatun nasr. Allah Ta'ala menolong. Ada enggak penetapan lafad nasrun? Ya. Secara lafad, ya ada ya. Nasrun minallah. Tapi juga sifatun nasr itu diambil dari makna. Nama Allah Ta'ala Nasirun. Diambil darinya makna sifat, yaitu sifatun nasr. Allah Subhanahu wa Ta'ala Karimun. Ya, diambil dari nama Karimun ini apa? Sifat karam. Ya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga sifat itu ditetapkan dari apa? Dari fi'il. Dari perbuatan. Ya. Misalnya sifatul istiwa. Apakah ada lafaz istiwa di dalam Al-Quran ataupun sunnah? Niscaya tidak akan ketemu. Tapi dari mana penetapan sifatul istiwa ini? Yaitu dari fi'il perbuatan. Yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Rahman itu di atas arsy. Istiwa di atas arsy, yaitu tinggi di atas arsy. Dari lafaz istawa. Ditetapkan dari fi'il ini, yaitu sifatul istiwa. Sifatul rizq. Sifatul rizq. Yang ada di dalam Al-Quran itu fi'il yarzukullah. Allah memberi rizki. Yarzukullahu man yasha. Allah memberikan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Kalau penyebutan sifat rizq tidak ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi yang ada adalah fi'il. Maka sifat rizq ini ditetapkan dari perbuatan. Dari fi'il. Yang dalil yang datang dari Al-Quran adalah fi'il. Perbuatan. Sifatul maji. Allah datang pada hari kiamat. Ya. Yang ada di dalam Al-Quran adalah waja'a rabbuka. Dan Rabbmu datang. Tidak ada. Lafad maji'un tidak ada. Tapi lafad maji' ini diambil dari fi'il perbuatan waja'a rabbuka. Sifatul ihya wal imatah. Ihya'un artinya menghidupkan, imatatun artinya yang mematikan. Ini diambil dari yuhyi wa yumit. Sifatul karahah, membenci. Diambil dari wakarihallahum bi'azahum. Wakariha. Kariha ini fi'il. Ditetapkan dari perbuatan ini wakariha, yaitu ditetapkan darinya sifatul karahah. Sifatul mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai. Diambil darinya, yaitu sifatul mahabbah. Dan sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, sifatul kalam, wa kallamallahu Musa takliman, sifatul ridha, radiyallahu anhum wa radu'an, sifatul ghadab, marah, diambil dari fi'il, wa ghadiballahu alaihim. Ya. Kemudian juga penetapan sifat itu diambil lafadznya secara nas. Contohnya sifatul wajah. Sifatul wajah. Allah memiliki sifat wajah. Tidak seperti semua wajah. Ini secara lafadznya secara nas. Waya baqa wajhu rabbika. Sifatul yadan, dua tangan. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah kamu, wahai iblis, untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Dan lain sebagainya. Ini ditetapkan lafadznya secara nas. Jelas ya? Jadi, sifat itu ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi penetapannya bagaimana? Ya, dengan metode-metode yang telah kita jelaskan tadi. Yaitu ada tiga. Yaitu menetapkan sifat Allah Ta'ala, yaitu diambil dari makna yang dikandung oleh nama-nama Allah. Baik itu kandungan secara mutabakah, atau tadammun, atau iltizam. Yang kedua adalah dari perbuatan-perbuatan. Yang ketiga adalah penetapannya, penetapan lafadznya itu secara nas yang disebutkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian di antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya karena itu adalah sifat aib, Allah Subhanahu wa taala tidak pantas disifati dengan sifat-sifat demikian, di antaranya adalah al-maut, sifatul maut. Ya. Ini Allah nafikan di dalam Al-Qur'an, maka kita wajib menafikannya. Kenapa Allah Ta'ala tidak mati? Karena Allah hidup dengan sempurna. Selain dinafikan, harus apa? Harus ditetapkan lawannya dengan kesempurnaan. Jangan Allah tidak mati, kemudian berhenti. Tidak. Kan, tapi dikatakan Allah tidak mati. Karena memiliki sifatul hayat kamilah. Memiliki sifat hidup yang sempurna. Allah tidak ngantuk sinah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Karena Allah hidup dengan hidup yang sempurna. Sehingga tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Apalagi mati. Allah menafikan sifatul ajiz, la yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan dia. Ini dinafikan, tidak, Allah tidak lemah. Berarti apa? Kuat, dengan kuat yang sempurna. Allah tidak zalim, Allah tidak zalim. La yadhlimu rabbuka ahadan, Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Kenapa? Karena bijaksana. Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Ya, tidak lalai. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat ilmu. Allah Maha tahu dengan pengetahuan yang sempurna. Ya, demikian. Jelas ya, apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Yang ditetapkan kita tetapkan, yang dinafikan kita nafikan. Kemudian berikutnya, wa mimma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu, di antara apa yang tidak datang penetapannya dan penafiannya adalah lafaz al-jihah. Lafaz jihah artinya arah. Falau sa'ala sa'ilun, seandainya ada seseorang yang bertanya, hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan, apakah kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala arah? Ya, kalau ada yang bertanya, Allah memiliki arah, apakah kita tetapkan Allah bagi Allah arah? Maka pertama kali tahapannya apa? Kita katakan lafzul jihah, lafaz arah ini lam yarid, tidak datang fil kitab wa sunnah, di dalam kitab wa sunnah, isbatan baik penetapannya wala nafyan ataupun penafiannya, tidak ada. Allah tidak menetapkan, Rasulnya tidak menetapkan dan tidak menafikan. Ya, ini adalah lafaz yang baru. Cukup kita katakan Allah di atas langit. Allah tinggi. Allah tinggi di atas arsy. Itu yang seharusnya, lafaz yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau Allah di arah, berada di arah, nah ini lafaz baru, tidak ada penetapannya, tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kita tidak menetapkan. Maksudnya adalah lafaz ini kita diamkan, lafaz ini tidak kita katakan. Demikian juga kita tidak mengingkarinya. Enggak menetapkan, enggak menafikan, yaitu apa? Dibiarkan. Didiamkan. Kemudian, adapun secara makna, ya, secara makna apa yang kamu maksud dengan jihah itu? Allah berada di arah. Kalau dia menyebutkan makna yang hak, yang benar, maka kita terima. Kalau dia menyebutkan makna yang batil, maka kita tolak. Apa yang dimaksud dengan jihah? Ya. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, fa imma ay yurada bihi jihatun jihatu suflin aw jihatu uluwin tuhitu billah aw jihatu uluwin la tuhitu billah. Ada tiga kemungkinan makna yang dia maksud. Bisa jadi dia mengatakan Allah di arah, maksudnya adalah di bawah, di mana-mana. Atau mungkin dia maksud dengan jihah adalah jihah tinggi di atas, tapi atas itu jihah ulu, arah atas itu meliputi Allah. Arah yang di atas itu meliputi Allah. Atau yang dia maksud adalah Allah berada di atas, akan tetapi arah itu tidak meliputi Allah. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, maka yang pertama tadi, yang pertama maksudnya Allah berada di arah, yaitu arah bawah, di mana-mana batil. Dikarenakan bertentangan dengan sifatul ulu yang ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah, atau yang ditetapkan secara akal dan fitrah dan ijma' para sahabat. Kalau yang dimaksudkan yang kedua, bahasanya Allah tinggi, tapi tinggi itu meliputi Allah. Berarti Allah itu dinaungi oleh arah yang ada di atas. Menaungi Allah Subhanahu wa taala. Atas itu menaungi Allah. Ini juga batil. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dinaungi oleh makhluknya? Jiha itu makhluk apa? Allah. Jiha itu makhluk. Arah itu adalah makhluk. Kalau atas itu melingkupi Allah, berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Maka ini batil. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah. Dan langit semuanya itu dilipat dengan tangan kanannya. Ya, bumi yang besar. Kemudian langit seluruhnya yang tinggi, yang besar itu semuanya kecil di hadapan Allah. Bagaimana kemudian dikatakan sebagian makhluk itu ada yang menaungi Allah, ada yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau arah atas itu melingkupi Allah, berarti jihah itu, arah itu lebih besar dari arsy. Iya. Padahal makhluk Allah taala yang terbesar adalah arsy. Mana langit dan bumi dibandingkan dengan arsy seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Arsy itu sangat besar. Kalau atas, arah atas itu meliputi Allah Subhanahu wa taala, berarti atas itu lebih besar daripada arsy. Maka yang demikian ini bertentangan. Maka yang bertentangan ini batil. Kemudian kemungkinan ketiga yang dia maksud adalah maksud yang benar. Dikatakan Allah fi jihah, Allah berada di arah. Apa maksudnya? Apa yang kamu inginkan dengan arah? Kemudian dia mengatakan maksudnya adalah arah di atas. Akan tetapi atas itu tidak meliputi Allah. Tidak menaungi Allah. Maka ini makna yang benar. Sesuai dengan kitab wa sunnah wal ijma'. Sesuai dengan akal wal fitrah. Secara akal menerima sesuatu yang sempurna itu ya berada di atas. Secara akal bisa diterima. Sesuatu yang cacat, yang aib berada di bawah itu pantas. Adapun yang sempurna berada di atas itu pantas. Seharusnya begitu. Dan juga secara fitrah. Fitrahnya setiap manusia kalau berdoa, kemana kalbunya itu menuju? Ke arah atas. Berarti kalau mengatakan makna Allah fi jihah, Allah di atas, Allah berada di arah, maksudnya arah atas, tapi atas itu, arah tersebut tidak meliputi Allah, maka ini makna benar kita terima. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas alam dan alam ini tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah berada di atas alam dan tidak ada satu makhluk pun yang menyertai Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tidak ada sesuatu apapun di atas arsy kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah. Tidak ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tidak ada. Karena jiha itu adalah arah, itu adalah makhluk, dan makhluk itu tidaklah menyertai Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy dalam keadaan Allah taala bersendirian. Tidak ada sesuatu apapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu makhluk semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang benar. Nah, tapi secara lafaz apakah kita terima? Secara lafaz tidak diterima dan tidak diingkari. Didiamkan. Adapun secara makna, kalau benar diterima, kalau salah maka ditolak. Demikian juga yang semakna dengan ini, ma'asyar muslimin rahimanu wa rahimakumullah jami'an. Ya. Yaitu mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu jism, yaitu jasad. Nah, secara lafaz ini tidak ada. Secara lafaz itu adalah baru, tidak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara lafaz kita diamkan. Adapun cara mana, apa yang kamu maksud dengan jism itu? Kalau dia mengatakan bahasanya jism di sini atau jism seperti makhluk yang terdiri dari anggota tubuh, yang satu anggota tubuh itu tergantung dengan anggota yang lainnya, sebagian anggota itu butuh dengan yang lainnya, maka ini makna batil. Makna batil. Tapi kalau mengatakan bahasanya jism yang berdiri sendiri, yang memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk, ya, maka ini makna yang hak, maka diterima. Yaitu jism, yaitu zat yang berdiri sendiri, yang memiliki sifat-sifat yang seluruh sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk, maka ini makna yang benar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalil yang mendasari kaidah ini. Wa dalilu hadhihi al-qa'idah as-sam'u wal 'aqlu. Dan dalil untuk kaidah ini adalah dalil secara sam'i dan secara akli, yaitu wajib bagi kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak dengan selain dari keduanya. Apa dalilnya yang mengharuskan kita menetapkan nama dan sifat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Nah, dalil kaidah ini adalah dalil secara umum, ya. Fa'amma sam'u, adapun dalil secara sam'i, sama artinya adalah mendengar. Artinya, kalau kita mendengar dalil dari Al-Quran dan Sunnah, cukup dengan mendengar saja wajib menerima. Ya. Walaupun akal ini tidak bisa mencerna. Walaupun akal tidak bisa menerima, tapi kalau itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mendengarnya, wajib bagi kita untuk mengikuti, meyakini, dan mengamalkan. Walaupun akal ini tidak bisa memahaminya. Kalau dalil akli, yaitu dalil secara akal, yaitu logika yang bisa diterima oleh akal. Dalilnya adalah wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab, yaitu Al-Qur'an, anzalnahu, yang kami turunkan, mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah kitab tersebut. Wattaqu, dan takwalah kalian, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Di sini mewajibkan kita untuk mengikuti Alkitab, Al-Qur'an. Apa kaitannya dengan penetapan asma wa sifat? Kalau kita mengikuti Al-Quran, berarti apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran berupa sifat-sifat, wajib bagi kita menetapkannya. Dan apa yang dinafikan oleh Al-Quran, wajib bagi kita untuk menafikannya. Kalau yang menolak, tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, ya berarti dia tidak mengikuti Al-Quran. Kalau mengikuti Al-Quran, berarti mengharuskan apa? Mengharuskan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil yang berikutnya, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah nabi yang ummi. Nabi yang ummi, yang tidak menulis dan tidak membaca. Ya, Rasulullah itu Nabi Ummi. Yang mana dengan keummiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, enggak mungkin ngarang-ngarang Al-Qur'an. Enggak mungkin membuat-buat Al-Qur'an dari dirinya sendiri. Karena Rasulullah itu ummi, tidak menulis dan tidak membaca. Karena kalau seseorang ingin membuat karya tulis kan harus punya referensi ya. Punya referensi buku-buku, memiliki perpustakaan, kemudian dia menggali yang lebih dalam tentang masalah yang akan dibahas dengan membaca sumber-sumber yang dimiliki. Rasulullah enggak bisa membaca, tidak menulis. Bagaimana Rasulullah akan membuat atau mengarang Al-Quran? Berarti kalau begitu Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hanya menyampaikan, hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wattabi'uhu, Rasul ummi yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap kalamnya. Wattabi'uhu, ikutilah Rasul tersebut. La'allakum tahdadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dahulu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apa konsekuensinya kalau beriman terhadap Allah, beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Konsekuensinya adalah menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan. Apa yang dinafikan oleh Allah, maka kita nafikan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang dinafikan oleh Rasulullah, maka kita tetapkan. Dan yang dinafikan, kita nafikan. Ini adalah konsekuensi dari keimanan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Sehingga barang siapa yang menolak, mengingkari nama atau sebagian dari sifat-sifat, ya, berarti dia tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Kemudian dalil yang berikutnya surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Barang apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, yaitu berupa agama Islam ini, syariat, maka ambillah. Dan apa yang Rasulullah larang terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kita berupa apa? Hukum-hukum, baik itu hukum-hukum terkait dengan akidah, keyakinan, atau hukum-hukum terkait dengan amal ucapan atau amalan-amalan perbuatan, maka semuanya itu ambillah. Ya. Maka pembahasan tentang asma wa sifat ini terkait dengan hukum-hukum apa? Terkait dengan hukum-hukum akidah. Ahkam akadiyah, hukum-hukum akidah. Tidak kemudian dipilih-pilih. Ya, masalah asma wa sifat tidak diambil. Ya, ini ditolak, tidak diterima. Nah, maka ini berarti apa? Berarti tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah bawa kepada kalian, baik itu hukum-hukum terkait dengan keyakinan, ucapan maupun perbuatan, ya semuanya ambillah. Tidak kemudian yang ini diambil, yang ini ditinggalkan. Kemudian dalil pula. Wa man yuti'ir ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan lain sebagainya dari dalil-dalil yang disebutkan di sini yang banyak, ya. Ya. Wa kullu nassin yadullu 'ala wujubil imani bima ja'a fil Qur'an fa huwa dalun 'ala wujubil iman bima ja'a fis sunnah. Setiap nas di antaranya yang telah kita sebutkan tadi dan juga nas-nas yang lainnya yang tidak disebutkan di sini, setiap nas yang mewajibkan untuk beriman terhadap apa yang datang di dalam Al-Qur'an, maka nas itu pula menunjukkan wajibnya beriman terhadap apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Apabila di dalam Al-Qur'an mewajibkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, berarti maknanya juga wajib mengikuti petunjuk as-sunnah, menunjukkan wajibnya mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ini sebagai rad, sebagai bantahan terhadap kelompok yang menamakan dirinya adalah Al-Qur'aniyin, Al-Qur'aniyun. Kelompok pengikut Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka tidaklah mengambil kecuali dalil-dalil dari Al-Qur'an saja. Sedangkan dalil-dalil dari hadis, dari as-sunnah ditolak. ya tidak diterima. Apa kaitannya dengan pembahasan kaidah ini? Yaitu penetapan nama dan sifat itu bukan hanya di dalam Al-Quran saja. Di dalam hadis-hadis juga banyak. Sifatun nuzul, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Tapi disebutkan dalam As-Sunnah. Ya, sifatul dhahak. Itu disebutkan dalam As-Sunnah. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan sifat-sifat yang lainnya. Ya. Sehingga tidak mencukupkan yang di Al-Quran saja. Yang disebutkan dalam As-Sunnah. Tidak diterima, ditolak. Tidak. Akan tetapi keduanya adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu. Sunnah yang sahihah itu juga wahyu. Sehingga tidak boleh dibeda-bedakan. Keduanya wajib diikuti. Siapa mereka yang menolak dalil As-Sunnah yaitu kelompok Al-Quraniyun. Ya. Adapun tokoh yang masyhur dalam masalah ini yang dia adalah Al-Quraniyun, Al-Quraniyah, tokoh yang terkenal ya, di antaranya adalah Al-Qadhafi, ya. Muammar Al-Qadhafi yaitu presiden Libya. Itu akidahnya adalah Al-Quraniyah. Yang ada dalam Al-Quran diterima, yang enggak ada ditolak. Karena mereka memandang maksudnya sunnah hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Kalau Al-Quran pasti sahih. Sehingga Al-Quran diterima, hadis tidak diterima. Kalau begitu berapa banyak syarat-syarat ini yang dibatalkan dan ditolak dengan sebab demikian. Kalau di Indonesia apa? MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Yaitu Al-Quran yang dibahas, As-Sunnah yang tidak dibahas. Ya ditolak. Karena itu ya berkembang rumor mereka menghalalkan anjing. Anjing halal, enggak haram. Karena apa? Enggak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau mencari dalil tentang haramnya anjing di dalam Al-Quran, ya pasti enggak ketemu. Tapi dari mana kita mengatakan anjing itu haram? Yaitu dari As-Sunnah. Kullu zinabin minas siba', kata Rasulullah, yang haram itu diantaranya adalah setiap yang bertaring dari hewan-hewan buas. Ya. Dan anjing bertaring dan dia dari hewan buas masuk di situ. Ya, tidak ada penyebutan anjing haram di dalam sunnah, tidak ada. Tapi Rasulullah menyebutkan sifat, ya sifatnya, yang sifat ini menyeluruh pada semua apa yang disifati dengan itu. Setiap yang bertaring dari hewan buas itu haram. Ya, yang demikian ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Rasulullah sudah menyampaikan nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini. Kata Rasulullah, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Benar-benar aku akan menjumpai salah seorang di antara kalian. Akan ada orang yang dia bersandar di atas dipan-dipannya. Ya'tihil amru min amri. Datang kepadanya di antara perintah-perintahku, yaitu perintah Rasulullah di dalam apa? As-Sunnah. Pertelakan di atas dipan-dipan, kemudian disampaikan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullah. antara kami dan kalian ada kitabullah. Sehingga ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu, apa yang kita dapati di dalam kitabullah maka kita ikuti. Wa ma lam najid fala nattabi'. Dan apa yang kita tidak dapati di dalam kitabullah maka kita tidak mengikutinya. Disampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian jamnya apa? Sudah ada Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan kita ikuti, di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kita tidak ikuti. Ya, jelas-jelas yang demikian ini adalah apa? Penolakan banyak di antara syariat-syariat ini. Padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penjelas dari Al-Qur'an. Baik itu tentang masalah akidah, ada penjelasannya di dalam sunnah. Yang tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, tapi ada penjelasan dalam as-sunnah. Dan juga tafsir rincian-rincian dari amalan-amalan ibadah, sholat, zakat, haji, umrah, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ada nisabnya zakat, penjelasan nisab zakat. Rinciannya, apa saja yang dizakati, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah perintah zakat. Tapi bagaimana rinciannya, pengaplikasiannya bagaimana? Di dalam as-sunnah, tidak didapati penjelasannya dalam Al-Quran. Ya, sudah ada belum? Ya. Ya, fadhal adhan. Kita lanjutkan. Lianna mimma ja'a fil Qur'an al-amru bittiba'in nabi warraddu ilaihi indat tanazu'. Ya, setiap nas yang menunjukkan wajibnya mengikuti Al-Quran, maka itu juga menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'anna mimma ja'a fil Quran, karena diantara apa yang datang di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berselisih. Ya. Warad ilaihi, dan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu ilaihi nafsihi, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi kembali kepada beliau, yaitu kepada diri beliau, fi hayatihi, pada masa beliau masih hidup, yaitu para sahabat kalau berselisih kepada siapa mereka berhukum, yaitu kepada Rasulullah, langsung datang kepada Rasulullah. Beliau langsung menjawab dan menyelesaikan perselisihan yang mereka alami. Ya, itu kalau Rasul masih hidup. Ya, tidak kemudian kembali kepada kuburannya. Tidak. Ya. Ketika ada perselisihan, ada khilaf, kemudian datang ke kubur Rasulullah. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Kembali kepada Rasulullah adalah ketika beliau masih hidup. Ya. Karena dahulu pada zaman sahabat itu banyak terjadi khilaf. Banyak terjadi perselisihan-perselisihan. Perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Apakah mereka kembali kepada kubur Rasulullah? Ya tidak. Karena Rasulullah telah meninggal. Perselisihan, ya, yaitu orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Utsman bin Affan, apakah kemudian bertanya kepada kubur Rasulullah? Tidak ada yang melakukan demikian. Dan juga fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman dahulu, ya, tidak kemudian menyelesaikan problem atau fitnah dengan bertanya kepada Rasulullah yang telah meninggal. Tidak ada yang melakukan demikian. Ya. Kalau demikian ini tidak dilakukan pada kubur Rasulullah, apalagi kepada kubur selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebagian orang kalau ada masalah datang ke kuburan. Terus kemudian berharap barokah supaya selesai masalahnya. Tidak ada yang demikian ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena kembali kepada Rasulullah setelah beliau meninggal adalah apa? Kembali kepada sunnahnya. Kepada sunnahnya. Ya, kita buka bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan seperti ini, penyelesaiannya bagaimana sesuai dengan sunnah Rasulullah. Begitu. Ya tentunya siapa yang memahami sunnah dengan benar, apakah mungkin kita bisa berhukum dengan hukum yang sesuai dengan sunnah dengan memahami sendiri? Ya tidak, ya butuh tanya kepada ahlul ilmi. Butuh tanya kepada para ulama yang berhukum dengan hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada awiyatul ilmi, pada bejana-bejananya ilmu, yaitu para ulama. Ya. Kalau hanya berhukum dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah tanpa bimbingan ulama, akhirnya apa? Menyimpan. Akhirnya sesat. Ya. Kenapa Rafidah itu sesat? Karena mereka lepas dari para sahabat Nabi. Tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat. Kenapa khawarij mereka itu menyimpang? Padahal mereka punya dalil. Siap untuk menyampaikan argumen-argumennya. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kenapa kok menyimpang? Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak diletakkan sesuai pada tempatnya. Tidak ditanyakan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama yang faham tentang dalil-dalil tersebut. Ya. Kenapa Murji'ah itu sesat? Menyimpang. Qadariyah itu sesat? Menyimpang. Kenapa? Ya karena mereka mengambil dalil tanpa bimbingan ulama, para sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Ya, maka apabila kita kembali kepada kitab wasunnah, selain daripada itu, yaitu apa? Butuh bimbingan dari yang paham tentang kitab wasunnah, supaya kita bisa menempatkan dalil-dalil itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan masalahnya. Ya. Kalau orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, kemudian dia berdalil dengan dalil kita wasunnah, yang salah bukan dalilnya. Yang salah bukan Al-Quran atau hadisnya. Tapi yang salah apa? Pemahamannya. Ya, sebagaimana Khawarij ya ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dalilnya apa? Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu urida bihil batil. Kebenaran. Dalilnya benar, kebenaran. Tapi dimaukan dengan dalil ini suatu kebatilan. Kemudian fa ainal imanu bil Qur'an liman istakbara an ittiba'ir rasul al ma'mur bihi fil Qur'an. Di mana keimanan seseorang terhadap Al-Quran? Kalau dia sombong, tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Rasul. Katakan dirinya beriman terhadap Al-Quran. Dan ini rukun iman. Iman terhadap kitab-kitab Allah. Beriman terhadap Al-Quran. Bagaimana seseorang itu mengatakan dirinya beriman terhadap Al-Quran, kalau dia sombong tidak mau menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti. Ya, yakni apabila kita beriman terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran dengan keimanan yang benar, yang hakiki, ya, maka harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa aynal imanu bil Qur'an liman lam yaruddan niza'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad amara Allah bihi fil Qur'an. Di mana keimanan seseorang terhadap Al-Qur'an kalau dia tidak mengembalikan perselisihan yang dia alami dengan yang lainnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadisnya. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan itu kepada Nabi, yaitu kepada sunnahnya. Ya. Wa ainal imanu bir Rasul alladhi amara bihil Quranu liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi. Di mana keimanan kepada Rasul apabila seseorang itu tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Dan laqad qala Allah Ta'ala, sungguh-sungguh Allah telah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepada engkau kitab Al-Quran ini. Penjelas segala sesuatu. Wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang dimaklumi, anna kathiran min umuri syariah al-amaliyah wal-ilmiyah ja'a bayanuha fi sunnah. Bahasanya, banyak di antara perkara-perkara syariat, baik itu yang ilmiyah ataupun amaliyah, secara ilmiah yaitu secara akidah, atau secara amaliyah, amalan puasa, sholat, zakat, dan sebagainya, itu datang penjelasannya dalam as-sunnah. Tidak ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Fayakunu bayanuha bisunnah, maka penjelasan syariat dengan sunnah ini min tibyanil Quran, bagian dari penjelasan Al-Quran. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau Al-Quran penjelas terhadap segala sesuatu. Ya. Maka karena Al-Quran ini sifatnya adalah penjelas terhadap segala sesuatu, maka penjelasan apa yang global di dalam Al-Quran itu dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, baik itu dalam perkara-perkara akidah maupun perkara-perkara amaliyah. Itu penjelasannya, rincinya di sunnah, di dalam hadis-hadis. Maka penjelasan-penjelasan dari sunnah ini merupakan bagian dari tibyan, penjelasan dari Al-Quran terhadap segala sesuatu. Maka seharusnya bagaimana? Maka yang wajib adalah menerima apa yang datang dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membeda-bedakan. Ini kalau Al-Quran, dalil Al-Quran terima, dalil dari hadis tidak diterima. Ini namanya apa? membeda-bedakan. Ya, padahal sunnah itu penjelas dari Al-Quran. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Walaupun sunnah ya perlu dipilah ya. Ya tidak semuanya, tidak semua hadis. Tapi yang apa? Yang sahih. Hadis tapi harus dibatasi. Yang apa? Yang sahih. Atau hasan. Ya. Hadis yang diterima itu hasan dan sahih. Yang dhaif tidak diterima. Ya. Karena hadis dhaif itu lemah. Yang lemah itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini dikatakan tibyanan likulli syai. Penjelas bagi segala sesuatu. Maksudnya apa? Apakah segala sesuatu itu dijelaskan oleh Al-Quran? Misalnya kimia, geografi, fisika, matematika, ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya. Karena ini adalah ilmu yang didapatkan oleh seseorang dari percobaan-percobaan, dari penelitian-penelitian. Adapun Al-Quran adalah tibyan likulli syai', penjelasan terhadap sesuatu, segala sesuatu maksudnya apa? Segala sesuatu dalam perkara agama. Dalam perkara yang dibutuhkan oleh seseorang di dunia ini. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu bukan segala sesuatu meliputi ilmu-ilmu pengetahuan alam. Ya tidak. Yaitu ya terserah. Ya, dipelajari selama itu tidak ada sesuatu yang diharamkan. Ya. Akan tetapi penjelasan segala sesuatu yaitu apa? Masalah diniyah, masalah ubudiyah, masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurang sedikit dalil secara akal yang mewajibkan kita untuk menetapkan Al-Quran dan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dengan Al-Kitab wa Sunnah. Inna tafsil al-qaul fi ma yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib. Sesungguhnya rincian suatu pendapat, suatu perkataan, rincian dari suatu ketetapan pada apa yang wajib atau pada apa yang terhalang, yang dicegah, yang dilarang, atau sesuatu yang boleh adanya fi haqqillah, pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini min umuril ghaib, dari perkara-perkara ghaib. Maksudnya apa? Fima yajib, perkara yang wajib pada hak Allah, yaitu penetapan sifat. Ya, penetapan sifat ini adalah sesuatu yang wajib ditetapkan pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang terlarang pada hak Allah, yaitu apa? Yang dinafikan, yang ditiadakan pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mati, tidak ngantuk, tidak tidur. Allah tidak lupa, tidak lalai. Allah tidak capek. Allah tidak lemah, dan sebagainya. Yang dinafikan, yang ditolak pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang boleh disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan min umuril ghaib, di antara perkara-perkara yang ghaib. Ya. Mau menetapkan nama atau sifat-sifat. Ini adalah perkara yang ghaib yang kita tidak bisa mengetahui apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan pada dirinya. Kita tidak mengetahui apa yang harus dijauhkan, yang dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak melihat zat Allah. Ya. La yumkinu idrakuha bil akal. Tidak mungkin mengetahui ini semuanya dengan akal. Maka secara akal bagaimana? Fayajibur rujur fihi ila maja'a fi kitabillah fil kitabi wa sunnah. Maka secara akal harus kembali dalam perkara-perkara tadi, dalam penetapan dan dalam peniadaan, wajib mengembalikan yang demikian ini ila maja'a fil kitab, kepada apa yang telah datang di dalam kitab dan sunnah. Ini dalil secara akal. Tadi dalil secara sam'i, yaitu dari Al-Quran, disebutkan tadi banyak dalil-dalil yang mewajibkan untuk mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Ya, mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, yaitu apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mentiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan telah disebutkan dalil-dalilnya. Ya, terus kemudian secara akal, ya secara akal kita tidak bisa mengetahui apa yang layak, yang pantas bagi Allah untuk disifatkan untuknya. Tidak bisa mengetahui kecuali dengan apa? Ya, kecuali dengan dalil. Karena ini adalah perkara gaib. Dan kita tidak bisa mengetahui apa yang seharusnya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil. Ya, karena ini adalah perkara yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib itu tidak bisa ditentukan dengan akal, akan tetapi wajib untuk mengembalikan perkara ini kepada dalil di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ada iskal, ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Ya, jelas ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.